Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fadhilin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai kenikmatannya yang masih kita rasakan hingga detik ini. Walhamdulillah, nikmat iman, Islam, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, nikmat bisa memiliki banyak kesempatan untuk beramal ibadah di atas sunnah. Itu satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Mungkin di sana ada nikmat-nikmat yang belum kita tahu atau belum kita sadar. Namun usaha kita untuk bersyukur mudah-mudahan terhitung sebagai rasa syukur kita yang dinilai dan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas hadis yang ke-19. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikatakan dari Nabi alaihi salatu wasalam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang menghancurkan diri kalian. Qul ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya kepada Rasul, apa itu 7 hal yang menghancurkan atau yang membinasakan? Qala asyirku billah. Rasul menjelaskan yang pertama adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, beribadah kepada selain Allah. Wa yang kedua adalah as-sihr, sihir, santet atau yang lainnya. Nama apapun itu kalau hakikatnya sama, maka yang dihukumi hakikatnya. Yang dihukumi hakikatnya. Sudah kita bahas 2 permasalahan ini, asyirku billah wasihr. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang Allah larang. Membunuh jiwa yang Allah larang termasuk perkara yang menghancurkan. Satu jiwa manusia boleh dibunuh bil haqqi, dengan alasan yang benar. Ini tentu pembahasan secara panjang lebar dibahas dalam pelajaran yang lain. Namun secara ringkas, misal sebagai contoh, orang yang membunuh seorang manusia, maka ia berhak dihukum qisas. Nah, ini dengan alasan yang benar. Hukum balik kisos ini adalah bil hak tadi. atau seorang yang telah menikah, ia berzina, maka hukumnya pun dirajam sampai mati. Demikian di antara contoh alasan yang benar Allah membolehkan seorang membunuh yang lain dengan alasan-alasan yang dijelaskan tadi di antaranya. Baik, secara panjang lebar dijelaskan oleh al-muallif wa Syekh Rabi' hafizahullah taala halaman 71. Wa salisuha qatlun nafsi wa izhaqur ruhi al-bari'ati wa iraqatud dima'i at-tahirah. Yang ketiga adalah membunuh satu jiwa, membunuh seorang manusia, menghilangkan ruh yang dilarang dalam agama ini, atau menumpahkan darah yang suci yang dilindungi dalam agama, tidak boleh ditumpahkan, haram hukumnya. Fatilka jarimatun tuqa'rab fi nufusin nas. Perbuatan ini atau perbuatan itu adalah sebuah dosa, kejahatan yang bisa membuat hati-hati manusia takut. Ada pembunuhan di daerah sini, manusia akan merasa, ternyata kampung ini tidak aman. Ternyata ada seorang pembunuh. Kalau pembunuhnya masih merajalela, belum tertangkap, ternyata kemudian ada korban yang kedua, wah, semakin mencekam keadaan kampung itu. Kemudian tambah lagi yang ketiga ada korban, tambah lagi mencekam. Beda halnya kalau pembunuh ini langsung diringkus, ketahuan, ditangkap, selesai. Bahkan diketahui sudah dikisos misalnya, dihukum mati sesuai dengan aturan agama kita, maka manusia pun akan lega, keadaan mereka akan lebih nyaman dan lebih aman. Alhamdulillah pembunuhnya sudah tertangkap dan sudah terbunuh dengan hukuman qisas misalnya. Manusia akan merasa aman dengan sebab hal itu. Tapi kalau tidak, itu sudah perbuatan kejahatan, membuat takut manusia. Wa tazalzala amnuhum wa taftak bil ummati wa taqta rawabat al ikha wa tanshur al ahqad wal adawat bainan nas. Kalau itu masih dibiarkan, keamanan yang ada pada masyarakat akan goncang. Di samping sisi kejiwaan, ya keadaannya tidak stabil lagi. Nah, mungkin akan digiatkan ronda malam atau patroli ke sana kemari. Orang yang mencurigakan akan dicurigai, ditanya, jangan-jangan kamu pembunuhnya nih. Nah, periksa beberapa tanda, apakah sama dengan ciri-ciri yang pernah dilihat oleh korban yang selamat. Keamanan goncang. Keadaan umat pun akhirnya tidak tenang. Hubungan antar persaudaraan bisa putus karena mungkin akan terjadi saling tuduh. Nah, jangan-jangan yang membunuh si pulang. Dan seterusnya. Beberapa sifat dengki akan tersebar. Permusuhan juga merajalela di kalangan masyarakat yang di situ terdapat kasus pembunuhan, permusuhan. Mungkin itu satu orang mewakili satu kampung yang dibunuh kampung sebelah. Bisa terjadi perang antar kampung dan mungkin tidak hanya satu periode itu saja. 7 turunan kita akan bermusuhan. Demikian terjadi di beberapa daerah. Bahkan dari tahun kapan sampai sekarang pun belum selesai. Gara-gara masalah sepele, akhirnya membunuh yang dibunuh, keluarganya yang dibunuh, tidak terima, membalas lagi, ada korban lagi, tetap tidak terima, terus seperti itu sampai berkepanjangan. Urusannya panjang, urusannya menjadi panjang. Permusuhan antar sesama manusia tak kunjung henti. Fama afdha'aha min jarimati wa akhtaruha. Betapa bahaya dosa pembunuhan ini. Kita harus berhati-hati, jangan sampai terjerumus di dalamnya. Jadi kalau ada permusuhan antar kita pilih jalan kekeluargaan, segera selesaikan, minta maaf atau hal-hal yang menjadikan hati-hati manusia menjadi lembut. Wa qala Allah ta'ala fi sya'niha, Allah berfirman tentang pembunuhan ini, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ayat ini menggambarkan betapa jeleknya akibat pembunuhan. Efeknya begitu luar biasa. Allah berfirman, barang siapa membunuh satu nyawa tanpa alasan yang benar atau karena sebab kerusakan di muka bumi ini, mungkin ia teranggap membunuh seluruh manusia. Karena satu orang ini, ia bisa memiliki satu keturunan. Keturunannya mungkin ada dua, katakan itu paling sedikit. Beranak lagi, bercucu. 10 tahun bisa memiliki keluarga besar. Kita bisa bayangkan Abuna Adam alaihi salam, nenek moyang manusia Nabi Adam alaihi salam. Berapa awal jumlahnya? Satu, Nabi Adam bersama istrinya Hawa, kemudian beranak, kemudian terus memiliki cucu sampai hari ini. Berapa jumlah manusia? Banyak sekali. Ketika satu orang terbunuh, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seolah-olah ia membunuh seluruh manusia keturunannya. Itu satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar. Maka dimasukkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam tujuh hal yang membinasakan. Wa rabi'uha, yang keempat, aklu riba. Wa huwa istighlalun lil insaniya wa imtisas li juhudiha wa aklin li amwaliha bil batili duna an yabdul al marabuna ay jahada fi tilkal amwal al mustabaha wa fi ta'amuli bir riba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya wa huwa min mujibatin nari wal a'yadu billah. Namanya riba, tentu secara garis besar adalah sebuah pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Itu satu di antaranya. Yang masuk dalam pembahasan ini aklu riba, makan harta riba. Makan harta riba dengan cara memanfaatkan apa yang ada pada manusia, bisa berupa harta. Dia pinjaman kepada orang, kemudian dengan jumlah nilai tertentu, 10 ribu katakan, untungnya 100, nih. Besok kamu harus mengembalikan 10 ribu 100, untung 100. Nah, ini termasuk riba. Makan harta orang dengan cara yang batil. Makan harta orang dengan cara yang batil. Ia tidak mendapatkan itu dengan cara yang diperbolehkan. Maka muamalah dengan cara seperti ini adalah muamalah riba. Allah haramkan riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli Allah halalkan. Hukum asal jual beli halal. Namun Allah haramkan riba dengan berbagai macam bentuknya. Wa fi ta'amuli birriba muharabatun lillahi wa rasulihi fid dunya. Pada muamalah, hubungan antar sesama manusia di mana di situ ada praktek riba, sejatinya itu adalah perang melawan Allah dan Rasulnya di dunia. Kalau itu berarti menentang atau perang melawan Allah dan Rasulnya, maka jelaslah itu sebagai mujibatun nar, perkara yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Perkara yang berupa penentangan syariat, melanggar larangan. Kalau kita gambarkan ada perintah dilanggar, itu jelas dosa. Ada larangan dilanggar juga jelas sebagai dosa yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam siksa api neraka. Hakikat Wa kaifa la yakun kadzalik? Wal murabun asyadun nas qaswatan. Orang yang melakukan praktik riba, dia adalah orang yang paling keras sifatnya. Wa abadun nas anir rahmah bil bashar. Orang yang paling jauh dengan kasih sayang antar sesama. Mungkin ia tidak peduli nasib seorang yang sedang butuh sekali kepada harta. Yang paling sini setor. Kamu kan utang sama saya. Tiap bulan ini sudah jatuh tempo. Terlambat kamu 2 hari. Denda 2 hari. Sehari 1000. 2 hari 2000. Mungkin kita anggap sepele 1000 2000. Tapi ini praktek riba. Jelas-jelas riba yang nyata menjerumuskan seorang ke dalam siksa api neraka. Dengan hati yang keras, dengan sifat yang tidak penyayang antar sesama, menjadikan ia tega memeras saudaranya, memeras orang lain yang hutang kepada dirinya. Wallahul musta'an. Haythu yantahizuna fursata i'saril mu'sirin wa syiddat faqrihim wa hajatihim ila al-mal. Orang yang melakukan praktek riba atau dalam bahasa kita disebut dengan rentenir, seperti ini ya, rentenir, entah bahasa Belanda atau apa itu, yang jelas rentenir itu orang yang sangat ditakuti oleh beberapa orang pasar. Wah, ada rentenir datang membawa tas khusus seperti itu, datang menagih keliling seperti itu. Mereka memanfaatkan fursah, kesempatan dalam kesempitan. Fursah iksarul muksirin, kesempitan orang dimanfaatkan. Kamu butuh uang kan, saya pinjemin. Tenang saja, butuh berapa saya kasih. 1 juta boleh, 10 juta boleh, tapi nanti kembalinya kalikan saja. Kalau batinnya itu 100 ribu, dalam setahun bisa 1 juta 200, lumayan. Satu orang kalikan 10, wah bisa lumayan itu. Makan harta orang tanpa alasan yang dibenarkan, itu tadi disinggung dengan cara yang batil. Wal'iyadu billah. Yang jelas ia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang yang sempit. Itu namanya fursah iksaril muksirin, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang yang sempit, dalam kesempitan. Wasyidat faqrihim, dan memanfaatkan kondisi kefakiran orang yang sangat butuh akan bantuan, seharusnya dibantu. Dan Islam mengajarkan sedekah, mengajarkan zakat yang wajib ataupun zakat yang mustahab, yang tadi kita singgung sebagai sedekah, sukarela diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini malah di sisi lain meres orang yang kesulitan, memanfaatkan orang-orang yang sangat butuh akan bantuan, diambil untungnya. Wa hajatihim ilal mal, memanfaatkan kebutuhan mereka akan harta. Wa yu'til mi'ah bi mi'ah wa asyrah masalan ila ajal. Dia beri, ini gambaran contohnya, rentenir ini memberikan bantuan utang 100. Kalau 100 rupiah kecil, tapi ini karena bahasanya Arab, kita katakanlah 100 rial lah seperti itu ya. 100 rial Saudi, lumayan 100 rial Saudi. Nah, kemudian nanti harus mengembalikan 110 rial ila ajal, sampai batas waktu tertentu, atau diistilahkan dengan jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Tergantung kesepakatan. Katakanlah 1 tahun misalnya. Nah, itu jatuh tempo 1 tahun. Fa idza halal ajal wa lam yuqimul madin bi ada'i dainihi rubama zada fir riba wa dha'afahu 'alaihi ad'afan. Jadi kalau sudah jatuh tempo 1 tahun dia tidak bisa bayar, lam yakul madin bi ada'i dainihi, orang yang utang enggak bisa bayar, bisa ditambah. Enggak, kamu terlambat, ini tidak bisa membayar. Akhirnya kena denda, kena denda. Itu jelas-jelas riba. Wa dha'afa 'alaihi at'afan, dan bisa dilipat gandakan kalau ia benar-benar kejam, hatinya keras, tidak punya sifat rahmah, sayang kepada sesama, tidak ada peduli kepada orang yang membutuhkan, bisa diperes. Tambah, berarti tiap hari saya hitung 1,000, satu bulan 30,000. Hakada namanya pemerasan rentenir wal iyadu billah. Wa yalhaqu bin nas wa baqtasadihim minal adrari wal damar ma la ya'lamuhu illallah. Perbuatan orang ini akhirnya menjadikan perdagangan orang-orang manusia di pasar atau dimanapun menjadi penuh dengan musibah, bencana, kerugian, hancur gara-gara riba ini. Terbelit utang, perusahaan ini bangkrut. Kenapa? Usut punya usut, ternyata punya utang besar kepada rentenir. Kalau rentenir zaman dulu mungkin tidak ada lembaga khusus, tapi kalau oleh rentenir zaman sekarang punya lembaga khusus resmi. Resmi. La haula wala quwata illa billah. Maka itu yang menghancurkan perekonomian sejatinya. Riba menghancurkan perekonomian sebuah negeri. Ma la ya'lamuhu illallah. Di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Dan kaum muslimin telah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketetapan Allah, hati-hati dari riba. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan melarang atau mengharamkan riba. Sudah diingatkan dalam Quran, jangan praktek riba, jangan melakukan jual beli riba dan seterusnya, karena itu bisa menjadikan perekonomian sebuah negeri merosot. Walaupun kelihatan income pendapatannya besar, tapi karena masih punya utang, tanggungan yang harus disaur, ya ibaratnya apa yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Besar pasak daripada tiang, bisa roboh bangunan apabila tiangnya kecil atau tiangnya besar, pasaknya kurang bisa mendukung kekuatan pasak tersebut. Wallahul musta'an. Maka Islam, agama yang sempurna, mengajarkan umat manusia untuk bisa menjaga stabilitas sebuah negeri dengan tidak praktek riba. Wa yuhukmu bi'akil riba wa mukilahu wa mukilihi wa katibihi wa syahidaihi la'ain la'ain Allah wa ghadabah a'adzanallahu min dalik. Orang yang makan riba, rentenirnya, orang yang setor kepada rentenir itu, orang yang mencatat transaksi riba itu, dua saksi yang menjadi saksi transaksi riba itu berhak mendapatkan laknat Allah, berhak mendapatkan murka Allah. Kita berlindung dari yang demikian itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu perkara yang keempat. Wa khamisul mubiqat, perkara yang kelima yang menghancurkan umat manusia, aklu malul yatim, makan harta anak yatim. Wa min haqqil yatama 'alan nasi an yukaffiluhum wa yaqumu bi tarbiyatihim wal inayati bi sya'nihim wa yanmu amwalahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yatriku rushdahum. Makan harta anak yatim termasuk tujuh perkara yang membinasakan. Artinya itu dosa besar. Jangan sampai kita tergiur kemudian makan harta anak yatim yang diamanahkan kepada kita. Maka digambarkan di sini min haqqil yatama 'ala nas an yukafiluhum. Anak-anak yatim ini memiliki hak. haknya apa? Ya kita yang mampu ini menanggung kebutuhan mereka. Yaqumu bitarbiyatihim. Kita yang mampu atau walinya atau keluarganya atau siapapun itu berhak mendidik anak yatim itu. Wal inayah bisya'nihim, perhatian dengan keadaan mereka anak yatim. Nah, di mana sudah tidak memiliki kepala keluarga atau sosok ayah telah tiada, maka butuh perhatian, butuh pendidikan, butuh kalau ada kebutuhan yang mendesak dibantu. Wayanmu amwalahum, kalau anak yatim ini punya warisan, punya warisan, punya harta, coba dikembangkan. Barangkali dengan diusahakan harta itu bisa berkembang. Wasaiduhum hatta yablughu ashuddahum wa yatruku rushdahum. Di mana hal keadaan itu bisa membantu anak-anak yatim itu ketika mereka telah beranjak dewasa, balik, berakal, tidak seperti anak kecil yang dulu kalau punya uang banyak pinginnya jajan dihabiskan dalam satu hari. Nah, ini belum yudriku rusdahum. Kalau sudah memiliki rusd, kedewasaan berpikir, punya uang banyak akan dibagi-bagi. Wah, ini untuk kebutuhan saya hari ini, yang sisanya ini untuk tabungan di masa depan saya. Saya butuh untuk mondok, untuk beli kitab, untuk yang lainnya. Tidak semuanya dihabiskan jajan dalam satu hari habis misalnya. Kalau yang seperti itu berarti belum dewasa. Maka kedewasaan ketika ada pada anak yatim, kamu bisa mengelola harta, silakan kelola hartamu, warisan dari ayahmu. Waqad zajarallahu fi mahkam kitabihi an akli malil yatim wa tawa'ada ala dhalika ashadda anwa'il wahid wa qala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Allah mencela dengan keras di dalam Al-Quran orang yang makan harta anak yatim, mengancam perbuatan itu dengan ancaman yang keras. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, bukan dengan cara yang benar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ia makan api neraka, atau api neraka itu akan menjadi sesuatu yang ada di perutnya, seolah-olah ia makan api, sehingga apinya ada di perut-perut mereka, dan mereka akan menempati neraka sa'ir wal'iyadu billah. Ini satu peringatan yang keras. Kalau dalam Quran, dalam hadis ada penyebutan ancaman api neraka, ini bukan main-main, serius, ancamannya keras, dan kita harus menjauhi hal tersebut. Karena itu berarti tawa'adallah ala zalik, Allah mengancam manusia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Wa zajara an qurbanihi illa billati hiya ahsan. Kemudian Allah menegur keras, memperingatkan kita untuk tidak mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Ada beberapa cara mungkin ia anggap baik, pilihlah yang ahsan, yang terbaik, mana kurang lebih untuk kemaslahatan anak ini. Anak ini masih kecil, belum balik. Karena namanya anak yatim, belum mencapai usia balik. Lain halnya kalau sudah menikah misalnya, atau sudah dewasa, sudah balik. Saya sudah tidak punya ayah. Tapi kamu kan sudah punya keluarga, sudah punya istri, punya anak. Oh iya, berarti dia bukan anak yatim. Atau sudah balik, sudah balik, itu juga sudah tidak teranggap anak yatim. Baik. Sudah disinggung insyaallah pada awal mufradat. Kita lanjutkan. Wa min allati hiya ahsan fi'lul aslah lahu wa tanmiyatu malihi bil bay' wasyira wa tasarruf bima ya'ud 'alaihim bir ribhi wan nama' al mubah. Di antara cara terbaik mendekati harta anak yatim adalah mengelola harta tersebut, dikelola untuk dikembangkan dengan cara baik wasyara, jual beli, mungkin dijadikan modal, dibelikan beberapa barang untuk dijual, walaupun tidak secara langsung anak ini menjual karena belum bisa berpikir tentang masalah bisnis. Sudah, kamu tugasnya mondok sana, hafal Quran. Ini biar dikelola oleh saya selaku paman. Nah, mungkin ya paman ada keluarga dengan anak. Ya. Kelola dengan penuh amanah, digunakan untuk jual beli, dijadikan modal, berkembanglah harta itu. Belinya 1000, dijual 1100, untungnya berapa ini? 100. Kalikan 1000, dapatnya berapa? 100 kali 1000. 10.000. Ya betul ya, 10.000. Saya enggak pakai kalkulator ini. Dikalikan lagi 1000 lagi. Wah, banyak itu. Kalau katakanlah menjadi 10 juta, bisa omsetnya 10 juta, Masya Allah. Berkembanglah harta anak yatim ini dengan tasarruf, dengan tindakan yang dia lakukan, yang nanti keuntungannya kembali kepada anak itu. Mungkin bisa dengan konsep ya, dia sebagai pengelola mendapatkan sekian persen bagi hasil. Nanti keuntungan tetap ada untuk anak ini, dia pun mendapatkan upah dari pengelolaan tersebut. Nah, yang jelas dengan cara yang terbaik. Kalaupun itu sukarela misalnya, sudah saya tidak mau nerima, ini semuanya untuk si anak itu. Ada ahsan. Itu yang terbaik pula. Jika rela. Baik, yang jelas yang menjadi sorotan kita adalah perkara yang kelima yang membinasakan seorang adalah makan harta anak yatim. Jangan dikira Allah tidak mendengar dan melihat. Sementara kita melihatnya cuma seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sementara warisannya luar biasa, miliaran. Wah, umum anaknya masih kecil ini, dipondokkan, ya kelola harta ini diam-diam, dia makan tanpa alasan yang benar, bukan dengan cara yang baik, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita perlu mengingatkan diri kita seluruhnya untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Itulah takwa. Berikutnya, wasalisuha at-tawalli yawmaz zahab wal qurar min liqa'il adu. Lari berpaling pada saat pertempuran terjadi. Wal qurar min liqa'il adu, lari ketika bertemu musuh. Yaumaz zahab, sudah terjadi perang berkecamuk. Ia pamit permisi tanpa izin panglima. Duh, ini rasa-rasa dengan rasa takut dia pun pergi, melarikan diri, melarikan diri. Atau belum perang, baru liqa ladu, baru ketemu musuh. Waduh, ternyata musuhnya sangar-sangar, senjatanya canggih-canggih. Minder dulu, hatinya merasa ciut, akhirnya permisi tanpa izin. Sebenarnya saya mau ke belakang. Ke belakang 12, pulang ke rumah. Ini namanya firar min liqa'il adu. Tawalli yawmaz zahab, lari dari medan pertempuran. Itu termasuk perkara yang membinasakan. Fa inna dzalika minal jubn wa fihi idhaf li syaukatil muslimin. Perbuatan itu merupakan perbuatan pengecut orang yang penakut, bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin. Wa khuzan lahum dan merendahkan posisi kaum muslimin. Wadaya izin, dan bisa sampai na'udzubillah menghilangkan bendera Islam di muka bumi ini karena kalah. Posisi yang strategis harusnya dia tempati. Biasa strategis itu kan di atas. Bagaimana kisah perang Uhud di gunung itu, posisi memanah yang paling enak. Angin pun bertiup ke bawah. Jadi kalau kata orang fisika itu ada gravitasi. Ini kita jatuhkan ini, jatuhnya ke bawah kan. Kalau kita nembak pakai panah, jatuhnya pun ke bawah. Lebih cepat daripada memanah dari bawah ke atas. Posisi strategis. Disuruh di situ, karena itu posisi strategis. Lah, kalau sampai ia takut musuh, musuhnya ternyata lebih canggih senjatanya, pergi dari posisi itu, kosong. Bisa kalah dengan sebab hal itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Ketika kalah, agama yang menjadi niatan masing-masing mujahidin bisa hilang. Itu goya'uddin. Na'udzubillah min dzalik. Yang jaya malah orang kafir dengan panji-panji mereka dan bendera kekafiran mereka. Wa tamkinul kafirin min dima'il muslimin wa nisa'ihim wa amwalihim. Dengan larinya pasukan kaum muslimin justru mengokohkan kedudukan orang-orang kafir. Nah, mereka bisa memungkinkan keadaan itu, memungkinkan orang-orang kafir untuk menumpahkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah para wanita, mengambil harta-harta kaum muslimin dengan mudah karena sudah kalah dianggapnya. Oh, sudah lari, ambil saja, kekuatan sudah melemah, sikat saja, seterusnya. Maka la yajuz li muslim an yafurra min ma'rakah huwa al-faiz fiha imma bil fath wa nasr wa ghanimah wa imma bi syahada fi sabilillah. Maka seorang muslim tidak boleh lari dari ma'rakah, medan pertempuran, apapun kondisinya. Sudah terjadi perang atau baru ketemu musuh. Nah, zaman dulu gambaran perang itu musuh di sana sudah kelihatan. Nah, di sini pasukan kaum muslimin. Nah, itu musuh. Ayo. Ketika panglima mengomando, serbu, maka semua maju. Ramai ketemu di tengah, perang tanding pedang dengan pedang. Itu zaman dulu. Mungkin kalau zaman sekarang beda lagi ya. Ada dor, itu baru berarti perang ini. Ada dor. Wah, ada aku di sana. Enggak mungkin menampakkan diri seperti ini. Itu kata orang cari mati. Nah, sembunyi karena pakainya peluru-peluru tajam. Itu zaman sekarang sedikit berbeda. Namun ala kulli hal, ketika perang telah terjadi, ketika bertemu dengan musuh, tidak boleh lari. Min ma'rakatin huwal faiz fiha. Yang jelas seorang muslim itu keadaannya senantiasa menang. Gambaran menangnya bagaimana? Kalau gambaran menang ini biasa menjadi slogan hidup mulia atau mati syahid. Dua keadaan yang disebut dengan keadaan faiz, orang yang menang. Hidup mulia imma bil fath wa nasr wa ghanimah, dengan kemenangan berhasil menguasai daerah kaum kafir, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, itu hidup mulia. Singkatnya demikian. Wa imma bi syahadati fi sabilillah, ini yang disebut dengan mati syahid. Ia menang dalam keadaan mati. Bisa dipahami ini. Posisinya di dunia meninggal, mati syahid, tapi dia menang di akhirat, mati syahid. Dan yang mendasari itu, kalau ingin mendapatkan keutamaan mati syahid, koreksi niat sejak dari awal, yaitu li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dalam satu hadis disebutkan Rasul pernah ditanya seorang yuqatil syaja'atan, ada seorang bertempur karena ingin dianggap berani. Ada lagi seorang bertempur liyarahun nas, ingin dilihat manusia. Ada seorang berperang hamiyatan karena semata bangsanya atau negaranya. Niatnya cuma membela negara atau membela bangsa saja, titik. Tanpa ada niatan membela kaum muslimin atau membela Islam yang ada di negara itu. Ini yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau sebuah negara penduduknya campur, tentaranya jelas campur ya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Jangan lupa ketika perang melawan orang kafir atau negara sebelah, niatkan untuk membela Islam yang ada di negeri itu. Niatkan untuk membela Islam yang ada di negeri itu. Nah, dengan niat itu, ketika gugur di medan tempur, mudah-mudahan mati syahid, insyaallah ta'ala. Karena niat itu, dia meyakini Indonesia tercinta ini adalah negeri kaum muslimin, negeri Islam, dengan bukti-bukti nyata yang bisa didengar dan bisa dilihat. Adanya azan yang berkumandang dari Merauke sampai Sabang. Kemudian kaum muslimin setiap hari raya sholat id di lapangan-lapangan, sebagian ada yang di masjid. Kemudian berbagai macam syiar-syiar Islam tampak dengan jelas. Mungkin di antara kita pun bisa melihat ini. Kita tidak sebebas pakai jubah seperti ini, kecuali di negeri muslimin. Kecuali di negeri muslimin. Coba bayangkan hidup di negeri kafir. Cerita orang-orang yang tinggal di satu negeri kafir, berkumpul 10 orang untuk pengajian saja langsung didatangi intelijen negara. Ini kumpul ngapain ini? Nah, tanya, ada apa? Jangan-jangan teroris, jangan-jangan berpemahaman radikal, dan seterusnya. Maka walhamdulillah Indonesia dan negeri kaum muslimin, senantiasa kita mendoakan kebaikan untuk negeri ini dan penguasanya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka seluruhnya dari berbagai macam makar, berbagai macam kejahatan orang yang tak bertanggung jawab. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, ketika seorang mati syahid itu karena niatnya li'la'i kalimatillah, Rasul menjawab man qatala liyakun kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa ketika bertempur, ketika berjihad, niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Tentunya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Di sini jangan sampai di benak kita ini kalau ada kata jihad kesannya seperti yang dilakukan oleh teroris ya. Yang ngebom sana, ngebom sini, ngebom situ, ngebom gereja misalnya. Itu bukan jihad. Itu bukan jihad. Kita harus pahami dengan baik dan benar, jihad itu amalan tertinggi dalam Islam. Rasul menyatakan Islam itu amudu sholah, tiang Islam itu adalah sholat. Wadur watu sana mihil jihad, puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu jihad fi sabilillah. Jadi amalan yang mulia. Kita pun dituntut untuk berjihad ketika ada seruan dari penguasa muslim. Misal katakan Pak Jokowi ini muslim apa? Muslim ya. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya